Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, di tempat kami ada penarik zakat dari masjid atau dari amil masjid dan dari ustadz di pengajian. Dan ada juga yang mendatangi langsung kepada fakir dan miskin. Di antara tiga hal ini, mana yang lebih utama, ustadz? Jazakallah khair. Allah yubarik fik. Yang lebih utama dijelaskan dari para fuqaha kita, wal afdalu ay yufarriqaha bi nafsihi. Yang paling afdal, seseorang memberikannya dengan dirinya sendiri. Pembahasan para fuqaha, bila pemerintah mewajibkan menarik dari dan mengutus pegawai untuk menariknya, ini dalam rangka Anda khawatir umpamanya telah Anda keluarkan sendiri, kemudian dia tidak percaya, berarti Anda kena zakat dua kali. Bila kasus seperti ini, ya tentu lebih baik Anda serahkan kepada pegawai yang ditunjuk oleh negara untuk menarik tersebut. Tapi di Indonesia kan tidak seperti ini. Lembaga zakat memang ada, tapi kapan mereka narik? Mereka nunggu. Mereka menunggu. Tidak datang kepada Anda dan menarik secara paksa juga tidak. Ya. Bila mereka menunggu saja, maka sebaiknya Anda berikan sendiri. Berbeda rasanya tetangga di samping Anda, kerabat Anda yang Anda tahu mereka fakir miskin dan butuh saat menantikan uluran tangan dari Anda. Hari-hari biasa mungkin untuk kebutuhan Anda pun Anda lebih dahulukan untuk diri dan keluarga Anda. Dan sekarang ada kewajiban zakat. Tidak mampu ada zakat mal karena belum sampai nisabnya zakat fitr ini. Kalau diserahkan melalui amil zakat, apakah zakat Anda sampai kepada tetangga Anda tadi? Apakah sampai kepada kerabat yang Anda ketahui? Belum tahu. Karena siapa tahu tidak dikenal oleh lembaga amil zakat tadi. Kalau Anda serahkan sendiri, manfaatnya itu lebih besar. Selain memperbaiki hubungan Anda dengan tetangga. Selain itu, ini manfaatnya yang besar. Kalau Anda memberikan kepada amil, dia tidak tahu menahu dengan Anda antara tetangga tadi, maka sebaiknya adalah berikan sendiri. Wabillahi taufiq.